نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. Dipancaroskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi dalam acara rutin kita belajar di setiap Senin pagi ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang masalah mahram, mu'abad dan juga mu'akad. Baik Buya, sambil kita akan masuk, masih berada di sesi tanya jawab, dan kami ulang kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa melalui via telepon kami di 085-2847-00147 Buya. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui via SMS dan juga WhatsApp Bu ya. Sama kita baca pertanyaan yang masuk sambil menunggu telepon Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini adalah hamba Allah, ada hamba Allah di Cirebon Bu ya. Bu ya dan Umi yang dimuliakan Allah, kami izin bertanya. Ada seorang istri kedua yang mana waktu dinikahi baik-baik saja, artinya menjatuhkan haknya. Namun belakangan ingin menguasai suami sepenuhnya, bahkan menyuruh suaminya untuk mencerai istri pertama dengan alasan tidak baik. Mohon nasihatnya Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah poligami itu artinya begini. Banyak seorang laki-laki berani melangkah karena perempuan yang menjanjikan seperti itu. Setelah itu sebenarnya ada niat busuk di balik itu. Nanti kalau sudah punya anak mungkin saya akan jerat. Dari awalnya sudah busuk seperti itu. Kalau dari awalnya sudah ada keridhaan seperti Sayyidah Saudah, ridho, gak ada masalah dalam demikian itu. Dan sah saja mungkin seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lalu mengatakan, aku gak berani menikah, kenapa? Mungkin aku tidak punya nafkah, atau maksudnya menyampaikan segala kekurangannya. Maka wanita tersebut hendaknya menerima, tidak perlu menuntut lagi, karena dari awalnya sudah menerima. Karena tawaran dari sang wanita tersebut menjadikan laki-laki berani melangkah. Baru seminggu langsung minta segalanya. Ini adalah jebakan namanya itu. Nah, memang seorang suami punya kewajiban adil. Ya kan? Kewajiban adil. Akan tapi dari awal jika sang suami sudah misalnya tidak berani cuma karena wanita itu sendiri yang menjatuhkan haknya, menjadi laki-laki itu melangkah, maka sah-sah sang suami tersebut. Tidak adilnya sang suami bukan karena dia tidak adil. Karena dia memang belum mampu adil, ya kan? Kemudian sang wanita merelakannya. Ini dalam kisah kecerdasan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah merelakan haknya diambil untuk Sayyidah Aisyah. Karena demi apa? Demi mengambil hati Nabi yang sudah mencintainya agar tambah cinta. Maka kaidahnya adalah berbaik-baiklah dengan orang yang dicintai, maka orang tersebut akan mencintaimu. Maka Sayyidah Saudah baik dengan Siti Aisyah. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad semakin cinta kepada Sayyidah Saudah. Nah begitu. Nah ini wanita tersebut ya akhirnya menjebak namanya. Kemudian lebih jahat lagi dia menyuruh mencerai. Dan tidak akan bisa mencium bau surga. Kalau ada seorang wanita mencerai, minta mencerai, haram. Seorang wanita menyuruh suaminya mencerai istrinya hanya karena dia ingin, sabda Nabi, hanya menginginkan dia mendapatkan jatah lebih banyak lagi, lalu menyuruh pasangannya mencerai. Wah, ini itu yang paling perlu untuk ditinggalkan wanita seperti itu. Karena apa? Kehinaan dia itu. Tanpa ada kezaliman misalnya. Kecuali memang pasangannya fasik, dolim, segala macam kan. Misalnya menghimbau kepada suami untuk bukan menyuruh mencerai. Bukan menyuruh mencerai. Akan menghimbau suamiku misalnya, istrimu yang satu itu kok begitu, dia mabuk, dia juga sering dengan laki-laki dan sebagainya. Apakah kamu tidak berpikir ulang dan sebagainya. Tapi menyuruh mencerai pun tidak boleh. Mungkin sang suami masih dalam irama mendidik, kan tidak tahu kita ya. Tapi menyuruh mencerai adalah haram. Jika ada seorang istri menyuruh suaminya mencerai istri yang lainnya, maka itu adalah melakukan satu dosa. Dan itu haram. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana pertanyaan sikapnya seorang istri? Iya, Bu ya. Tadi setelah dinikahi lalu menjatuhkan hak, tapi belakangan pengen menguasai suami sepenuhnya, bahkan menyuruh suami. Dia menjebak, dia perempuan menjebak, tidak seperti itu semestinya. Lalu menyuruh dia. Tidak baik perempuan itu. Tidak baik. Maka bagi suami mungkin bisa mengambil sikap tegas. Suami ya teruntut, sikap tegas tidak sesuai dengan apa yang direncanakan waktu. Cuman di sisi lain memang sebisa mungkin suami harus tetap berbuat adil. Nabi pun mengatakan seperti itu. Hada qasmi fima alik fala amlik fala talmuni fala talmuni fima la amlik. Aku mampunya seperti ini, seperti itu. Berusaha, biarpun misalnya, kemudian jangan mentang-mentang istri rela, kemudian seenaknya juga zalim. Ya udah bang, aku gak apa-apa gak dikasih. Bukan berarti langsung gak dikasih beneran dong. Selagi masih bisa membagi dengan adil, membagi dengan ya adalah masalah kewajiban-kewajiban masing-masing. Baik, seperti itulah. Maka kami himbau kepada anak-anak gadis, pada perempuan. Jangan sampai kadang begitu inginnya dinikahi, sehingga dia ngomong apa saja. Yang penting sampai, sudahlah bang, aku gak dikasih duit juga gak apa-apa. Bahkan mungkin ini, bahkan saya punya duit kok, ini, saya tidak dikunjungi juga gak apa-apa, saya inilah. Kemudian saya hanya pengen, misalnya pengen halal, biar ada status dan sebagainya. Bahasanya begitu, seorang suami yang mula-mula laki-laki tidak pengen nikah, akan berpikir, ya mungkin saya bisa makna menolong dan sebagainya. Ternyata dibalik omongannya itu adalah keinginan yang lebih, yang sang suami tidak mampu untuk memenuhinya. Maka ini kesalahan seorang wanita itu sendiri. Maka kalau Anda sebagai seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki, ya kalau memang pada dasarnya Anda memang bisa seperti itu, Anda harus konsekuen dong. Jangan sampai Anda berbohong. Kalau tidak, Anda tunjukkan saya sebagai wanita yang wajar, mungkin Anda seorang, saya butuh, saya wajar, sebagai butuh untuk suami, kebutuhan ekonomi dan sebagainya, nggak usah membohongi agar orang mau menikahi Anda. Ini kadang-kadang seorang wanita, sudahlah pokoknya nikahi saja, penting ini, enggak apa-apa, enggak kasih duit. Baru seminggu, minta duit. Berarti menjerumuskan juga di sisi lain. Banyak kedoliman kepada kaum wanita. Kenapa ada wanita dinikahi, dolim, di ini. Bisa jadi karena wanita itu sendiri, karena terlalu berharap besar, sehingga tidak berpikir cerdas lagi. Mungkin tidak mau sorot dengan orang tua. Sampai ada yang saat ini pun bingung. Kenapa? Ditinggal sama suaminya, karena ada surat nih, nikah. Suaminya hanya mau senang-senang sesaat. Tak tanya dolim, pergi, ditinggal pergi kemana? Mau cerai, mau nikah lagi gak bisa. Kenapa? Belum dicerai sama sang suaminya. Mau nikah kemana? Mau ke mahkamah nanti tambah dimarahi. Maka kami mohon, Anda sebagai seorang wanita harus waspada, siapapun Anda. Pernikahan harus jelas, disaksikan, kalau ada surat, kemudian seterusnya. Ini demi keamanan seorang wanita. Demi kehormatan seorang wanita. Supaya tidak jadi bahan mainan untuk kaum pria, kan begitu. Dan kami sampaikan kepada kaum pria, kalau menikah harus ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan asal menikah saja. Allahu a'lam bisawab. Baik, Bu Yasmanan, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya ya, semoga bisa memahami yang Bu ya sampaikan. Selanjutnya Bu ya, satu pertanyaan lagi mungkin Bu ya, dari hamba Allah yang ada di Batam Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga yang sudah 6 tahun tidak dikasih nafkah oleh suamiku. Padahal suamiku tuh masih sehat dan masih muda Bu ya, umurnya 48 tahun. Dan yang saya mau tanyakan, apakah kalau saya gugat cerai boleh enggak Bu ya? Karena walaupun saya lanjutkan, saya sudah tidak bisa lagi untuk mencintainya. Dan saya selalu sakit hati karena tidak dinafkahi Bu ya. Suaminya berapa tahun menikah? 44, umurnya 48 tahun. Suami. Dan sudah 6 tahun tidak dikasih nafkah oleh suami Bu ya. Dan seperti dengan kondisi suami itu sehat Bu ya, masih muda, artinya ya mampu, cuma tidak pernah memberikan nafkah. Nah kalau gugat cerai itu bagaimana? Tapi suamiku tuh selalu nuntut kewajiban seorang istri kepada suami Bu ya. Maka apa yang harus dilakukan Bu ya? Baik, jika benar apa yang Anda sampaikan, karena hal semacam ini kan ya, Bu ya. Jika Anda, karena jangan-jangan bahasa Anda suami menuntut, mungkin selama ini Anda kurang memenuhi. Iya kan? Karena ya. Kalau seorang istri itu nasyizah, nusus itu kurang patuh dengan suami, maka dia tidak wajib ngasih nafkah. Ya begitu. Makanya mana yang dulu ini kita pengen tahu. Mana yang dulu nih yang masalah ini? Kalau memang betul Anda sudah tamkin menyerahkan Anda dengan sang suami, tak tahunya tidak memberi nafkah, haram bagi sang suami dan dosa dia. Bahkan berhak seorang istri untuk minta cerai karena suaminya tidak bisa memberi nafkah. Ya. Nah ini berhak. Sangat diizinkan. Jangan diizinkan. Karena zalim seorang suami seperti itu. Bahkan seandainya suami dalam keadaan lemah sekalipun. Karena apa? Kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Masak makannya minggu depan. Ya kan? Ya. Cuma, jika ada cinta di antara suami istri hanya karena sang suami tiba-tiba runtuh usahanya. Kalau istri masih bisa berdiri, istri bisa mencukupi, alangkah indahnya seorang istri mencukupi. Jangan serta-merta seorang suami runtuh ekonomi langsung minta cerai. Bukan begitu. Cuman tadi kasusnya, suami zalim tidak pernah ngasih nafkah. Nah gitu lah. Tapi kalau suami bukan zalim, biarpun boleh, Suami tidak zalim tapi runtuh, gak bisa memberi nafkah. Biarpun seorang istri boleh minta cerai karena urusan kebutuhan perutnya setiap saat. Biarpun boleh, kalau seandainya sang istri masih bisa memenuhi, ada dapat tiga pahala dia. Pahala silaturahmi, menyenangkan suami dan anak-anaknya. Istimewa itu. Cuman kalau kasusnya zalim, apalagi bahasa tidak cinta, nah, maka dia sangat berhak untuk minta cerai. Cuman mohon dikoreksi lagi. Jangan-jangan suami Anda tidak memberi nafkah kepada Anda karena Andanya merasa dituntut terus. Kalau dituntut berarti Anda tidak pernah memberi. Kan? Bahasanya suami saya menuntut katanya. Mungkin Anda tidak pernah memberinya. Coba dikoreksi kembali. Iya, Bu ya. Kalau ternyata tadi ya suami menuntut untuk istri patuh, tapi satu sisi suami tidak pernah memberikan nafkah, maka itu termasuk kedzaliman. Kedzaliman. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Subhanallah, masih ada banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa dan juga sahabat Bu ya, melalui via WhatsApp dan juga SMS, Bu ya. Tapi dikarenakan waktu, maka sudah harus kita akhiri pertemuan kita kali ini, Bu ya. Dan sebelumnya ditutup dengan kesimpulan dan juga doa, Bu ya. Baik, kesimpulannya adalah tadi kita masalah mahram muakkad ya. Artinya justru kami memandang sisi akhlak ya. Justru kadang-kadang seperti itu loh, ipar kita kurang waspada. Dia adalah mahram muakkad. Tidak boleh Anda nikahi sesaat, tapi Anda harus menjaga mata Anda. Kadang kita masih tinggal satu rumah. Seorang suami menikah dengan seorang perempuan. Sang istrinya punya adik perempuan. Karena tinggal satu rumah, sehingga di dalam rumah bebas urusan aurat dan sebagainya. Seolah-olah sang ipar itu sudah kayak adiknya nasab, sehingga kelihatan aurat dan sebagainya. Ini dosa, menjadikan keberkahan rumah hilang. Artinya Anda, wahai adik-adik putriku, kalau di rumahmu ada iparmu, kamu harus waspada. Dia adalah haram bagi Anda. Haram bagi melihat rambut Anda, melihat leher Anda, melihat semuanya. Maka yang perlu kami tekankan adalah tetap waspada. Karena ini adalah mahramnya, mahram muakkad. Bisa saja Anda dinikahi suatu ketika nanti. Setelah istrinya meninggal dunia, kakak Anda atau bibi Anda dan seterusnya. Baik, ini kewaspadaan, halal haram saja. Kemudian kami tekankan ke semuanya, jangan Anda melirik kepada sesuatu yang Anda rengkuh pun tidak bisa. Yaitu jangan sampai Anda mencoba meraba-raba syahwat dengan mahram. Ataupun memupuk kesenangan dengan mahram. Karena apapun bentuknya tidak bisa menikah dengan mereka. Lihat, kenapa masih ada perempuan sejagat? Kenapa kok mengarah kepada seperti ini? Ya kan? Sampai seorang anak adik mencintai kakaknya, enggak bisa dipisahkan. Kalau cinta karena saudara, bukan urusan syahwat, yang memang harus. Tapi yang syahwat sampai harus menikah, sampai catatan sipil semua kayak tadi paman dengan ini. Kenapa masih ada halal yang lainnya? Kenapa kita harus maksakan dengan yang haram? Masih ada yang halal. Kalau ada yang halal, jangan sampai kita masuk wilayah haram. Baik, baik. Mari kemudian setelah itu mari ya, kita di samping waspada, kita juga harus senantiasa menjaga anak-anak kita dalam hal-hal semacam itu. Baik, mari kita tuan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, jaga kehormatan kami, keluarga kami, anak-anak kami semua ya Allah. Muliakan kami dan mereka semua di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari berzinaan, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina. Dan ya Allah, tutup aib orang lain dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata orang lain. Buka aib kami di mata kami, agar kami mudah sadar akan kesalahan kami. Dan kami mohon jaga rumah tangga kami, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini, punya rumah tangga yang penuh dengan kecekcokan atau pengkhianatan, kehinaan, kami mohon muliakan mereka, ya Allah. Ganti dengan keindahan, kejujuran, kepatuhan kepada-Mu, ya Allah. Menjalani hidup dalam rumah tangga dengan ketakwaan, ya Allah. Dengan kerinduan kepada keridhaan-Mu, ya Allah. Sehingga hidup dengan mereka indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, saudara-saudari kami. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radio dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang bisa menjadi sebab kebaikan kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, ada sedikit beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Hadirilah kajian rutin Kitab Al-Hikam bersama Buya Yahya nanti malam, setiap Senin malam Selasa pukul 20 di Masjid Raya Attaqwa Kota Cirebon. Dan juga hadiri kajian bulanan Majelis Al-Bahjah Indramayu Sabtu malam Ahad 30 Zulqa'dah 1439 Hijriah atau 11 Agustus 2018 Masehi, rutin setiap Sabtu malam Ahad kedua pukul 20 pada Isya di Masjid Agung Indramayu. Dan juga hadirilah Majelis Muslimah Indramayu pada tanggal Sabtu 29 Zulqa'dah 1439 Hijriah bertepatan dengan 11 Agustus 2018, rutin setiap Sabtu kedua pukul 15 pada sholat asar dengan kajian Kitab Arba'in Nawawi dan Fikih Praktis di Aula Gedung Pusat Pelayanan dan Informasi Haji Terpadu Puspihat ya, di Jalan Golf nomor 3 Karanganyar di belakang SPBU Benderan Kijang Indramayu bersama kami. Dan juga buka bersama puasa sunnah Arafah di hari Selasa sore 9 Zulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Agustus 2018, acara dimulai pukul 16 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Dan juga konvoi syiar takbir keliling malam hari raya Idul Adha Selasa malam Rabu 10 Zulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan 22 Agustus 2018 dimulai dengan salat isya berjamaah di Masjid Umar Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon dan dilanjut konvoi bersama dari masjid ke masjid. Start dan finish konvoi Masjid Umar Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Baik, ini inilah informasi yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa terus belajar bersama di kesempatan yang akan datang insyaallah. Dan mohon doanya dan mohon maaf kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.